Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang beberapa hukum terkait jual beli. Sebagaimana kita telah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari kitab Ad-Darari Al-Mubiyah atau Ad-Durar Al-Bahiyah, keterangan Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab-kitab tersebut tentang beberapa macam jual beli yang terlarang. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan beberapa penjelasan jual beli yang terlarang. Di antaranya di sini ada pembahasan tentang jual beli atau bai' al-urbun. Dalam bahasa Arab disebut demikian, al-urbun, yang artinya kalau dalam bahasa kita jual beli dengan uang muka. Apa hukum jual beli dengan uang muka? Apakah boleh atau tidak boleh? Menurut beberapa riwayat, ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata bahwa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-urbun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun. Nah, ini riwayat dari Nabi SAW dengan jelas ya. Namun ulama rahimahumullah membicarakan tentang sanad hadis ini, apakah ini termasuk hadis yang sahih atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nasa'i dan Abu Dawud, dan beberapa ulama rahimahumullah mendhaifkan hadis ini. Disebutkan bahwa di sana ada rawi yang lemah, ya. Di sana ada rawi yang lemah. Oleh karenanya, di antara ulama mendhaifkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mendhaifkan hadis ini. Kalau hadis ini dhaif, apakah kemudian hukum tentang jual beli urbun atau jual beli dengan DP termasuk dilarang? Ulama kemudian berbeda pendapat. Sebagian ulama mengikuti apa yang ada dalam riwayat ini, sehingga mereka melarang jual beli dengan DP. Yang dimaksud dengan DP di sini adalah bahwa nanti uang itu akan hilang ketika seseorang membatalkan jual beli tersebut. Dan ketika melangsungkan jual beli tersebut, maka itu terhitung dari harga yang disepakati. Nah, seperti pada umumnya di masyarakat. Sebagian ulama, seperti yang tadi saya katakan, melarang hal ini. Ulama yang lain, golongan ulama yang kedua, mereka membolehkan jual beli al-urbun dengan DP yang seperti tadi kita sebutkan, dengan alasan bahwa hadis ini lemah, ya, hadis ini lemah. Sehingga karena hadis ini lemah, tidak berakibat suatu hukum, yaitu larangan jual beli dengan cara tersebut. Sementara jual beli dengan cara seperti itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan menjadi suatu hal yang berlaku. Demikian pula jual beli dengan cara itu bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan masing-masing dari penjual maupun pembeli punya manfaat dengan adanya uang muka tersebut. Bagi pembeli, dia merasa aman bahwa ia akan mendapatkan barang tersebut. Bagi penjual, dia juga demikian, bahwa jelas barangnya akan terjual. Tentunya semuanya ya dengan perhitungan, dalam perhitungan manusia, ya. Kecuali kalau Allah takdirkan lain, maka lain pula. Hanya saja dengan itu masing-masing merasa aman. Kemudian juga seandainya tidak terjadi dan seandainya uang itu diambil kembali, maka penjual akan merasa rugi, karena dengan waktu yang berlalu bisa jadi barang bisa turun harganya, berubah harganya. Bisa jadi pula dia akan merasa kehilangan pelanggan yang lain. Seandainya dia yang pertama tidak melakukan jual beli, maka sebetulnya sudah ada pembeli yang lain. Tapi karena dia ingin membeli, saya batalkan pembeli yang lain. Sehingga kalau semuanya dibatalkan dan uang dikembalikan kepada pembeli, maka si penjual akan merasa rugi. Nah, jadi dalam jual beli al-urbun dengan DP seperti itu, ya, ada manfaatnya dan ada maslahatnya. Dan di sini sekaligus tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, membolehkan dengan DP. Begitu pula fatwa dari Lajnah Daimah, ya. Ulama-ulama di Saudi Arabia memberikan fatwa tentang bolehnya jual beli al-urbun. Kemudian berikutnya kita beralih kepada masalah yang lain. Qala Syaukan rahimahullah, wa amma bai'ul 'asir ila man yattakhidhuhu khamra. Fa li hadithi la'anallahu bai'a al-khamri wa syaribaha wa mushtariha wa 'asiraha. Berikutnya Syaukan menyebutkan salah satu masalah dari masalah-masalah jual beli, yaitu menjual anggur kepada orang yang membuatnya menjadi minuman keras, ya. Menjual anggur atau yang semacamnya dari buah-buahan, ya, yang bisa dipakai kemudian oleh pembeli untuk dijadikan bahan minuman keras, dan dia tahu bahwa buah tersebut mau dijadikan bahan minuman keras. Nah, ini termasuk jual beli yang terlarang. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi la'anallahu ba'ial khamri wa syaribaha. Allah melaknat penjual khamr dan peminumnya. Wa mushtariha dan pembelinya, wa asiraha dan orang yang memeras buah untuk khamr tersebut. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian di sini ada hadis yang lain di riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Buraidah, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man habasa al-'inaba ayyam al-qitaf hatta yabi'ahu min yahudiyyin aw nasraniyyin aw mimman yattakhidhuhu khamran faqad taqahhama an-nara ala basiratin." Asy-Syaukani menyebutkan suatu riwayat di sini yang artinya bahwa Nabi bersabda, siapa yang menahan anggurnya di hari-hari panen sehingga dia menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau orang yang menjadikannya sebagai khamr atau minuman keras, maka sungguh dia telah menerjang api neraka di atas ilmu atau dengan sepengetahuan dia. Hadis ini kata Asy-Syaukani rahimahullah, isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Ya. Yang jelas di sini ada beberapa riwayat, ya. Walaupun mungkin di sebagiannya perlu dipelajari tentang riwayat itu, namun apa yang tersebut pada hadis-hadis tadi dalam pembahasan kita, terutama menjual anggur atau buah untuk mereka yang membuatnya sebagai minuman keras, ini jelas terlarang karena masuk dalam keumuman ayat Al-Quran Al-Karim, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian pada kebajikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, serta janganlah kalian bantu membantu pada perkara dosa dan sikap-sikap melampaui batas. Nah, jadi ayat ini dengan keumuman maknanya jelas memberikan larangan termasuk yang sedang kita bahas ini, ya. Menjual khamr, menjual anggur untuk mereka yang membuat minuman keras. Ya, sebagai bahan minuman keras. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentu hal ini terkait dengan kondisi di mana dia tahu, ya. Kalau dia tidak tahu menahu, maka tidak ada dosa atasnya. Misalnya dia menjual khamar kepada seseorang, dia kira afwan menjual buah kepada seseorang, dia kira untuk konsumsi biasa, ya, untuk makan. Namun ternyata dibuat khamar oleh si pembeli. Dia tidak tahu menahu. Nah, ini tentu dia tidak berdosa. Namun pembahasan kita adalah terkait dengan orang yang tahu, atau wallahu alam juga masuk dalam hal ini kalau dia punya dugaan kuat, ya. Dugaan kuat walaupun tidak 100% yakin bahwa buah ini mau dijadikan khamr. Hanya saja dia punya dugaan kuat, kenapa? Karena setahu dia bahwa pembeli memang punya pabrik minuman keras misalnya, atau biasa membuat minuman keras. Ya. Yeah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian terkait dengan masalah kita ini, tentu kita juga bisa mengambil pelajaran yang lain darinya, hal-hal yang semakna dengan itu, dan itu disebutkan oleh para ulama. Misalnya ulama juga menyebutkan larangan menjual senjata kepada orang di saat terjadi pertempuran sesama muslimin misalnya, yang disebut oleh ulama misalnya dengan ayyamul fitnah, ya. Hari-hari terjadi fitnah antara muslimin sehingga mereka saling membunuh. Maka ketika itu kita menjual pisau kepada mereka atau senjata kepada mereka, itu dilarang oleh ulama. Kenapa? Karena tadi dugaan kuat bahwa senjata yang kita jual, ya entah itu pedang, entah itu parang atau yang sejenisnya, akan digunakan untuk hal tersebut. Maka ulama rahimahumullah mengatakan ini tidak boleh. Nah, beda halnya ketika seperti zaman di mana kondisi aman, kondusif, tidak ada masalah-masalah, kemudian orang menjual senjata, orang menjual pisau, ya, menjual parang, menjual pedang, maka tidak mengapa. Begitu dalam penjelasan para ulama. Ya, jadi berbeda hukum penjualannya dengan perbedaan kondisi. Ya. Begitu pula yang tadi kita sebutkan bab menjual buah. Begitu pula bisa kita kembangkan kepada bab yang lain. Jadi segala sesuatu, ya, yang bisa dipakai kepada perkara yang mungkar, dan kita mengetahui atau menduga kuat untuk perkara yang mungkar, kita gak boleh menjualnya. Ya. Zaman sekarang juga mungkin kita tahu ada orang-orang yang suka ngoplos-ngoplos obat-obatan, ya. Ya. Sehingga untuk hal-hal yang haram, minum-minum barang-barang itu oplosan untuk, ya, ini jelas perkara yang haram. Walaupun kita jual misalnya obat, ya, obat nyamuk atau obat apalah, pada dasarnya kan boleh. Tapi kalau kita tahu ini mau dipakai seperti itu, maka tidak boleh. Ini mengacu kepada apa yang sedang kita bahas, bahwa dilarang menjual buah kepada orang yang membuatnya sebagai khamr, dan begitu seterusnya. Ya, bisa kita kembangkan hukum ini kepada halal yang lain yang semakna dan semisalnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berpindah kepada masalah lain, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan berikutnya di antara hukum-hukum seputar jual beli adalah bai'ul kali' bil kali' ay al ma'dum bil ma'dum. Jual beli yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al kali' bil kali' atau al ma'dum bil ma'dum. Artinya apa? Artinya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Atau sebagian ulama mengatakan artinya adalah sesuatu yang ditunda dengan sesuatu yang ditunda. Ya. Jual beli sesuatu sama-sama ditunda. Seperti apa itu? Misalnya wallahu alam, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, uangnya ditunda, barangnya ditunda, padahal mereka sudah melakukan akad. Ya, saya beli suatu barang. Kapan barang itu datang? Barangnya sebulan lagi. Kapan uangnya? Uangnya juga ya nggak sekarang. Uangnya 1,5 bulan lagi. Lalu mereka sepakat jual beli barang tersebut. Nah, ini termasuk dilarang karena semuanya tunda semua. Barangnya belum ada, uangnya belum ada. Sementara mereka sudah melakukan akad. Nah, kalau seperti ini ya jangan melakukan akad, ya. Orang misalnya hanya apa minta dicarikan barang, kalau ada nanti saya beli. Adapun sudah akad di awal, sepakat di awal, jual beli di awal, tapi semuanya tunda. Maka ini wallahu alam salah satu penafsiran ulama terhadap larangan jual beli al-kali' bil-kali'. Ya. Kalau sekedar seseorang memesan tanpa akad, tanpa melangsungkan jual beli, maka insyaallah itu termasuk hal yang biasa dan tidak masuk di dalam larangan ini, ya. Dan mungkin terkait dengan jual beli al-kali bil-kali ini mungkin perlu penjelasan yang lebih dan contoh-contoh yang lebih, karena ini termasuk pembahasan yang bercabang-cabang, ya. Artinya beberapa gambaran yang disebutkan oleh para ulama terkait bab ini dan masih perlu diperjelas beberapa gambarannya. Salah satu gambarannya adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Ulama rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dalam hal ini, yaitu riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan Al-Hakim. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. Yaitu bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melarang jual beli al-kalik bil-kalik. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, yakni utang dengan utang atau al-ma'dum bil-ma'dum. Sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Hadis ini sebagian ulama menjelaskan. Di sini Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa fi isnadihi Musa bin Ubaidah Ar-Rabadhi. Musa bin Ubaidah atau Abidah Ar-Rabadhi dan derajatnya lemah. Sehingga hadis ini secara sanad lemah, namun secara makna ulama rahimahumullah mengatakan maknanya benar, bahwa memang jual beli model seperti itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena yang namanya orang mau jual beli syaratnya adalah apa? At-taqabut, harus mengqabut, yakni jelas, ya. Ada maslahatnya, ada barangnya, ada uangnya. Ya. Sehingga dengan cara seperti tadi tidak diperkenankan karena semuanya belum jelas. Uangnya belum mesti ada, barangnya juga belum mesti ada. Allahu'alam. Kemudian berikutnya di sini masalah yang lain terkait dengan jual beli adalah menjual sesuatu yang dibeli sementara belum dikuasai. Asy-Syaukani mengatakan bai'u mashtarahu qabla qabdhihi, menjual sesuatu yang dibeli sebelum diqabd. Diqabd itu dikuasai, begitu bahasa yang mungkin mudah dipahami, ya. Dalam bahasa Arab diqabd itu dipegang atau ditangkap atau dikuasai, begitulah kurang lebih maknanya. Nah, jadi di sini dilarang menurut para ulama rahimahumullah seseorang menjual sesuatu yang dia beli sampai dia kuasai dulu. Misalnya saya menjual gelas ini, ya. Tentu kan saya beli dulu, ya, kulaan. Saya beli dulu, setelah saya beli, saya pegang, saya kuasai gelas ini, baru saya jual lagi. Jangan melakukan penjualan sebelum dikuasai. Misal saya beli gelas, gelas masih di toko, belum saya ambil, sudah saya jual. Kamu mau beli gelas, saya punya gelas, itu ambil di toko itu. Itu sudah saya beli. Tidak boleh. Nabi menganjurkan untuk mengambil dulu, menguasai dulu, baru dijual. Ya. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Nampaknya hikmah dari masalah ini adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menjadi sebab-sebab perselisihan atau masalah muskilah di antara penjual dan pembeli. Misal, ya, kalau saya telah menjualnya sebelum saya menguasainya, bisa jadi, ya, bisa jadi ternyata gelas yang tadi saya beli di toko ternyata dicuri orang, ya kan? Atau ternyata gelas itu cacat, atau ternyata gelas itu nggak sesuai dengan yang saya pesan, ya. Nah, maka akan terjadi apa? Masalah antara saya dengan pembeli dari saya. Ya. Kenapa gelasnya seperti itu? Oh, maaf, saya juga belum tahu. Loh, gimana kamu menjual sesuatu yang belum tahu? Memang saya pesan gelas yang seperti ini, ternyata oh, kok kualitasnya jelek sekali. Nah, jadi kuasai dulu, tahu oh ini gelasnya benar memang seperti ini. Ya, sudah dalam kekuasaan saya jual. Kalau ada apa-apa kan tanggung jawab saya. Tapi ketika masih di toko sudah dijual. Kalau ada apa-apa tanggung jawab siapa nanti? Ya, bisa jadi saling melempar tanggung jawab. Saya akan mengatakan tanggung jawab toko. Toko akan mengatakan salah saya kamu kok enggak diambil. Ya kan? Akhirnya saya sama pihak toko sudah ribut. Pembeli dari saya yang membeli dari saya hanya melihat ini gimana ini. Ya. Terus siapa yang saya tuntut? Ya, apakah penjual pertama atau penjual kedua? Nah, ini semua adalah menjadi suatu keributan. Apa sebabnya? Karena saya tidak kobet dulu, saya tidak kuasai dulu. Ya, adapun saya kuasai dulu, jelas, maka semuanya akan menjadi jelas. Barang yang saya jual saya tahu seperti apa, bagaimana, tanggung jawab pun juga di tangan saya jelas. Nah, ini hikmah daripada kenapa tidak boleh menjual sesuatu yang dibeli kecuali setelah dikuasai. Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an dalam riwayat Muslim dan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyah." Idza bta'ta ta'aman, kalau kamu membeli makanan, fala tabi'hu, jangan kamu jual lagi, hatta tastawfiyah, sampai kamu menguasainya. Dalam riwayat yang lain juga masih riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba' as-sila' hatta tustawfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dijualnya barang-barang dagangan sehingga dikuasai dulu. Ya. Wa akhraj Ahmad min hadits Hakim bin Hizam. Ahmad meriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hizam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا, apabila kamu membeli sesuatu, فلا تبعه, maka jangan kamu menjualnya sampai taqbidahu, kamu menguasainya. Ya. Dalam hadis yang lain juga dari Zaid bin Thabit, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a silah haitsu tubta' hatta yahuzuha at-tujjar ila rihalihim. Nabi melarang barang-barang itu dijual di mana dia beli. Beli di sini, ya, belum diapa-apakan sudah dijual lagi. Jangan sampai dikuasai oleh yakni para pembeli ke dibawa ke tempatnya baru dijual. Nah, ini semua hadis-hadis yang kita baca menunjukkan demikian. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama bahwa tidak boleh menjualnya sampai dikuasai. Di sini ada dua permasalahan yang perlu kita ketahui lagi, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat ulama tentang apakah ini pada semua barang-barang yang diperjualbelikan atau ini khusus hanya di dalam bab makanan saja. Karena di hadis pertama Nabi mengatakan idza bata'ta ta'aman, kalau kamu membeli makanan. Ya, sehingga sebagian ulama ya membatasi hukum ini hanya beberapa barang dagangan seperti makanan. Yang lain-lain misalnya rumah tidak boleh, tidak mengapa. Ya, namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwa ini mencakup bukan hanya bab makanan tapi juga mencakup semua barang-barang yang diperjualbelikan. Karena di dalam hadis yang lain Nabi menyebutnya dengan ungkapan yang lebih umum, yaitu as-silah. As-silah itu barang-barang dagangan. Lafal yang lain menyebut idza syaraita syai'an, bila kamu membeli sesuatu. Ya. Sehingga ini berlaku misalnya kita beli kambing, ya, ini mau kurban ini, beli kambing. Jangan kita beli kambing lalu langsung dijual lagi kecuali setelah kita qabdh. Nah, ini mungkin juga sering terjadi ya di pasar-pasar hewan. Ya. Para pedagang hewan kadang membeli hewan langsung saat itu juga dijual. Hewannya masih di tempat itu, enggak berpindah darinya. Nah, di sini sama hukumnya, harus dikuasai dulu, diqabdh. Begitu pula barang-barang yang lain, mobil, sepeda motor dan macam-macam, termasuk bahkan rumah. Cuma di sini kata para ulama, ini masalah kedua yang juga perlu kita ketahui, qabdh atau penguasaan terhadap masing-masing barang tentu berbeda. Ya. Qabdh atau kita menguasai seperti buah-buahan, ya kan? Berbeda dengan kita menguasai rumah tentunya. Kalau seperti buah-buahan atau kita belanja di apa warung kelontong misalnya kan, jual beli, ya kita bayar, kita ambil ya barang-barang itu darinya, kita ambil, ya kita terima, nah, ini sudah kita qabdh. Begitu pula yang lain yang seperti itu. Nah, kalau hewan seperti apa qabdhnya? Ya, sebagian ulama mengatakan ketika transaksi di tempat itu, kalau mau dia jual ya diusahakan pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Walaupun tidak mesti dia pulang ke rumahnya, ya. Mungkin masih di pasar tapi dia jangan di tempat yang sama. Dia kuasai hewan itu, dia pindah tempat yang lain, ya. Kemudian dia lakukan jual beli setelah betul-betul dikuasainya, betul-betul terpisah. Karena yang namanya jual beli juga ada istilahnya apa? Khiyar, ya kan? Khiyar itu apa? mungkin kita pernah bahas ya, khiyar itu kan hak untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa selama belum berpisah masing-masing punya hak khiyar. Jadi kalau masih di tempat yang sama, ya sudah transaksi jual beli, sudah akad, sudah uang diterima, barang diserahkan, sudah semuanya selesai sudah. Tapi kalau masih di tempat yang sama, dalam Islam masing-masing masih punya khiyar, masih boleh membatalkan. Ini namanya khiyar majelis. Jadi misalnya penjual mengatakan, oh maaf, ya saya nggak jadi jual. Sekalipun semuanya sudah selesai, tapi masih di majelis itu boleh dalam Islam. Kenapa? Ini ya kemurahan Islam ya, dalam arti orang kadang berubah pikirannya karena sesuatu. Mungkin setelah dia jual dia baru ingat, ya, bahwa ternyata dia mungkin punya janji kepada saudaranya untuk menjual barang itu kepada saudaranya. Atau sebab-sebab yang lain. Ya. Pembeli pun mungkin saat itu mengatakan, maaf saya gak jadi beli. Kenapa? Lupa, saya ini punya utang yang sekarang harus saya lunasi. Nah, itu masih boleh selama masih di majelis itu. Nah, maka kalau orang mau menjual kembali barang yang dia beli, ya kan berpisah dulu biar khiyarnya ini sudah selesai. Kalau dia sudah pisah, sudah tidak ada lagi khiyar majelis. Ya. Sudah dia bawa uangnya, kita bawa barangnya. Baru kita jual. Begitu. Rumah misalnya bagaimana qabdnya, kita menguasai rumah sehingga kita boleh menjualnya setelah kita beli. Ya, setelah betul-betul misalnya kita kuasai dengan apa? Ya, kita pegang kuncinya sudah. Mungkin kalau bab ya di urusan surat-surat tanah ya, misalnya kayak balik nama. Nah, itu kan bukan hal yang mudah ya kan, dan bukan hal yang diproses cepat ya seperti yang kita ketahui. Sehingga tidak termasuk syarat qabd, harus dirubah dulu atas nama saya yang beli, tidak mesti. Wallahu a'lam. Namun cukup kita kuasai rumah kita yang kita beli itu, ya kunci kita pegang sudah jelas. Tentu jual beli juga mestinya kan kalau jual beli yang besar ada saksinya, ya kan? Kalau kita di masyarakat kita ya mestinya juga kalau seperti itu ada bukti-bukti di notaris misalnya kan begitu, biar jelas. Nah, baru kita jual. Nah, jadi intinya bahwa qabd merupakan hal yang mesti dalam jual beli sebelum dia menjualnya kepada orang lain. Kemudian qabd di tiap-tiap barang yang diperjualbelikan ya masing-masing ada aturannya. Kemudian berikutnya masalah yang lain, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengecualikan barang yang dijual atau mengecualikan sebagian barang yang dijual tapi tanpa diketahui dengan jelas pengecualiannya. Nah, ini disebut dengan bai'u as-sunayya atau istisna, ya. Bagaimana kok dilarang, ya? Pengecualian misalnya dia menjual 5 ekor kambing. Saya punya 5 ekor kambing itu. Silakan mau di apa? Beli. Kecuali satu sudah, tinggalkan satu. Ya. Sekedar seperti ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Satu ini yang mana? Harus diperjelas. Jangan, oh sudah gampang lah, gampang. Yang mana? Sudah gampang urusannya, ambil saja kamu empat. Nah, tidak boleh. Harus jelas yang mana yang satu yang dikecualikan ini. Ya. Nah, ini juga hikmahnya wallahu alam sama dengan yang lain, yaitu untuk menghindari sebab-sebab perselisihan. Yang namanya jual beli mesti jelas. Ya. Jangan menjadi sebab perselisihan. Jangan merasa sebagian penjual atau pembeli dirugikan. Bisa saja ketika 4 kambing itu dibawa, baru dia lihat, loh, kok yang ini yang ditinggal? Nah, mungkin saja kan. Kok yang ini yang ditinggal? Saya pingin yang itu. Loh, tadi gak mau suruh menentukan. Katanya gampang-gampang. Ya, giliran sudah diambil 4, baru komplain sekarang. Sudah kadung saya jual semua yang 4. Repot, ya kan? Nah, makanya dalam pengecualian-pengecualian harus jelas. Itu tadi contoh, salah satu dari contoh-contoh. Jual beli tanah misalnya. Saya punya tanah 1 hektar, silakan kamu beli. Ya. Cuma saya minta disisakan 100 meter. Ya. Begitu saja cukup. 100 meter. Jelas enggak? Ukurannya jelas 100 meter. Tapi yang mana dari 1 hektar itu? Kamu 100 meter yang tengah-tengah? Atau yang pojok mana? Nah, itu kan enggak jelas. Jadi harus jelas. Saya minta disisakan 100 meter itu yang sana. Yang sana yang mana? Yang utara. Iya, utara yang mana? Ya kan? Itu pun harus jelas. Jangan yang utara, yang selatan, yang timur, yang barat. Ya, ini masih kurang jelas. Sudah datang ke tanahnya diukur. Ini 100 meter yang saya kecualikan. Ya. Dan yang semisal itu, intinya bahwa al-istithna atau pengecualian-pengecualian dalam jual beli harus jelas. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, la yashihu al-istithna fil mabii' illa idza kana ma'luman. Tidak sah pengecualian dalam barang yang dijual kecuali ma'lum, sesuatu yang diketahui. Ya. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i Thunayya. Nabi melarang jual beli Thunayya, yakni pengecualian yang tidak jelas itu maksudnya. Sebab di riwayat yang lain disebutkan dengan kata-kata illa an yu'lam, kecuali pengecualian yang diketahui. Nah, jadi boleh dikecualikan tapi harus diketahui yang mana ya yang dikecualikan tersebut. Wal muradu an yabi'a syai'an wa yustathna minhu syai'an majhulan illa idza kana ma'luman fayasih. Nah, jadi penjelasan lagi kata beliau, yang dimaksud oleh hadis adalah menjual sesuatu dan mengecualikan, namun pengecualian itu tidak jelas. Sehingga kalau pengecualian itu jelas, maka sah. Pengecualiannya tetap sah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ini waktu sudah habis. Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan.